Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimukumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihati Linnisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah Hafizahallahu ta'ala. Kita sampai pada alasan yang ke-9 yang menunjukkan tidak dibenarkannya al-intikhobat atau pemilu menurut penulis. Alasan yang ke-9 dalam fiha hanya kembali pada intikhobat, pemilu, terdapat penyamaan terhadap perempuan dengan laki-laki. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-36, walaisa dzakarukal unsa, laki-laki itu tidak seperti perempuan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menjadikan untuk Allah anak perempuan, yaitu meyakini bahasanya malaikat adalah anak perempuannya Allah. Dan bagi mereka anak laki-laki, Allah katakan, tilka idan kismatun diza. Idan jika demikian, itu adalah pembagian yang zalim. Pembagian yang zalim ini menunjukkan bahwasanya laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Kemudian yang ke-10, pemilu itu yujibuna mengharuskan perempuan untuk keluar rumah untuk memilih. Padahal Allah Azza wa Jalla mewajibkan perempuan untuk tinggal di rumah. Wa khurujil mar'ati, dan keluar rumahnya seorang perempuan rubama boleh jadi yatarattabu alaihi berdampak fitnatun, godaan. Karena perempuan ada di antara sebab godaan bagi laki-laki. Baik, keluar dari rumah ke dunia nyata atau keluar dari rumah ke dunia maya. Itu semua statusnya keluar rumah, yang semestinya ketika keluar rumah seorang wanita wajib menjaga adab-adab wanita ketika keluar rumah, dan di antara adab penting dalam ketika keluar rumah adalah menjaga rasa malu. Di catatan kaki disampaikan al-intikhobat, pemilu itu membolehkan perempuan untuk menjadi kepala negara, menjadi menteri, dan tanggung jawab yang semacam itu. Alatila takunu ila lirijal, yang kata Ummu Abdillah ini tidaklah boleh kecuali untuk laki-laki. Dan kata Ummu Abdillah, wahada muharramun fi syar'ina, ini haram dalam syariat kita. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung sekelompok orang yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka imra'atan dengan perempuan siapapun. Maka di sini ada qaumun nakirah didalui oleh nafi yaitu lan, maka qaumun ini menunjukkan umum, kemudian imra'atan juga isim nakirah dalam konteks nafi adalah lan, sehingga menunjukkan umum. Sehingga maknanya komunitas apapun tidak akan beruntung ketika menyerahkan kepemimpinan imra'atan kepada perempuan siapapun dia. Lanjutannya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat fi adha dalam salat Idul Adha atau salat Idul Fitri ilal musalla, ke tanah lapang yang dikhususkan untuk salat Id. Maka musalla itu tanah lapang yang khusus untuk salat Id. Bukan salat tanah lapang yang untuk macam-macam, kadang untuk sepak bola, kadang untuk acara dangdutan dan yang lainnya, bukan. Namun musala adalah tanah lapang yang dikhususkan untuk tempat sholat hari raya. Setelah Nabi sholat bersama, setelah Nabi sholat kemudian menyampaikan khutbah di hadapan laki-laki, famara ala nisa'i, dan Nabi lanjut melewati jamaah ibu-ibu dan mengatakan dan menyampaikan khutbah. Di antara khutbahnya, ya ma'saran nisa tasaddaqna, wahai golongan perempuan, hendaknya kalian bersedekah. Wahai para perempuan, hendaknya kalian bersedekahlah kalian. Sesungguhnya uritukunna, diperlihatkan kalian kepadaku, aksara ahli nar, adalah mayoritas penghuni neraka. Para perempuan, para wanita bertanya, wabima ya Rasulullah, karena apa wanita adalah mayoritas penghuni neraka, wahai Rasulullah? Qal, Nabi SAW mengatakan, tusikna lakna wa takfurna al-ashir, karena dua faktor. Kalian itu banyak, banyak di sini artinya sering. Al-lakna mencaci. Ya, karena banyak wanita punya hobi mencela, mengumpat, ya, memaki, ya, mengucapkan sumpah serapah, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, watakfurna al-ashira, dan kalian menutupi kebaikan suami, yaitu mudah melakukan negasi general, mengatakan pada suaminya, suaminya tidak pernah baik pada dirinya, mengatakan suaminya itu ya, tidak cinta, bahkan tidak punya cinta sejak awal pernikahan, padahal suaminya sudah berupaya untuk menunjukkan dan mengekspresikan cinta. Dan Nabi katakan, tidaklah aku melihat sosok yang kurang akalnya namun bisa menghilangkan akal laki-laki yang tegas dibandingkan kalian perempuan. Kemudian kami katakan, apa itu kekurangan agama kami dan kekurangan akal kami, wahai Rasulullah? Kalau Nabi mengatakan, bukankah persaksian perempuan, yaitu dalam masalah keuangan, semisal setengah persaksian laki-laki. Ini tidak dalam semua hal, dalam sebagian hal saja, yaitu dalam masalah keuangan, semacam utang piutang. Para sahabat mengatakan, bala betul, qal, Nabi katakan, fadhalika min nuqsani aqliha, itu adalah kekurangan akalnya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah jika wanita itu haid, dia tidak sholat dan tidak puasa? Kami katakan, bala, benar demikian. Nabi katakan, fadhalika min nuqsani diniha, maka itu adalah bagian dari kurangnya agama. Meskipun ini adalah kekurangan agama yang tidak tercela. Karena kurangnya agama itu ada dua macam. Ada kurang agama yang tercela, semacam orang yang tidak maksimal dalam ketaatan dan dalam melaksanakan kewajiban. Dan ada kurang agama yang tidak tercela, contohnya di sini. Dan dalam Sahih Muslim dari Usama ibn Zaid, sejak Nabi SAW menyampaikan, ma taraktu ba'di, tidaklah kutinggalkan setelahku satu godaan yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Kata penulis Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, kami tidaklah melarang keluarnya perempuan dari rumah jika karena ada kebutuhan. Karena syariat membolehkan perempuan untuk keluar rumah dalam rangka menyelesaikan hajat dan kebutuhannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala tentang dua anak perempuan orang saleh di negeri Madian. Wa wajata min dunihim imra'ataini tadhudan. Surat Al-Qasas ayat yang ke-23. Tadudan maknanya tahbisa nironamahuma, menahan kambing keduanya dari air. Kala Musa bertanya, ma khatbukuma, maknanya ma sya'nukuma, apa keadaan kalian berdua? Mereka mengatakan, kami tidak memberi minum untuk kambing-kambing kami hatta yustiro ri'au, ri'ak para penggembala. Yustir artinya yang sorifu, pergi. Sampai para penggembala itu pergi membawa kambingnya masing-masing dari sumber air itu. Wa abuna syekhun kabir, dan ayah kami adalah seorang yang sudah sepuh. Dan di kitab Asirat fi Bayani Khaibul Quran disampaikan, dan orang tua ini bukanlah Syu'aib, dan ini adalah penjelasan yang menyelisih hal yang masyhur. Jadi pendapat yang masyhur mengatakan bahwasanya ini Syu'aib, orang tua ini, namun yang benar dia bukan Syu'aib. Kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir maka dikatakan, maka Musa bertanya kepada keduanya, ma sya'nukuma, apa keadaan kalian, kenapa kalian tidak memberi minum pada kambing-kambing kalian bersama banyak orang. Keduanya mengatakan, kebiasaan kami itu santai, sehingga kami tidaklah memberi minum sampai para penggembala itu bubar. Kenapa? Hadaran min mukhalatatihim, karena waspada supaya tidak campur baur dengan mereka. Maka di sini terdapat ada perempuan ketika keluar rumah adalah mewaspadai campur baur dengan lawan jenis. Dan ayah kami orang-orang yang sudah sepuh, yang tidak mampu untuk memberi minum untuk kambing-kambingnya. Faturirna lisaki, maka terpaksalah kamilah yang memberikan minum untuk kambing-kambing kami. Maka ini menunjukkan bahwasanya idealnya perempuan itu tidaklah beraktivitas berkarir di luar rumah kecuali karena terpaksa oleh keadaan. Ini karena dipaksa oleh keadaan, tidak ada pilihan lain. Di sini rumah isinya cuma bertiga, satu laki-laki yang sudah sepuh, yang sudah tua renta, kemudian dua anak perempuan yang masih gadis. Dan kebutuhan mereka itu sangat bergantung pada kambing, maka keadaan memaksa perempuan ini untuk keluar rumah. Idealnya demikian. Kembali ke buku. Dan dalil bolehnya wanita keluar rumah, wakana hunaka niswatun, ada banyak perempuan yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi tentang perkara agama. Demikian juga dalil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Asma binti Abi Bakar pulang dari tempat mencari pakan untuk kudanya Zubair, dan Nabi tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Asma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin safar, beliau mengundi di antara istrinya, maka siapa saja yang keluar sahmuha namanya, dialah yang akan keluar rumah membersamai Nabi. Ini dalil bolehnya keluar rumah. Dan dalil-dalil yang lainnya yang masih banyak. Akan tetapi mahal sasaran kebolehan perempuan keluar rumah adalah manakala aman dari fitnah, dari godaan. Kemudian perempuan tersebut tidak menggoda, dan demikian juga di sana tidak ada mafsadatun, bahaya yang jadi dampak dari kepergian keluarnya keduanya dari rumah. Wa ma min syakin, menurut penulis tidaklah diragukan anna hadha yahsulu, bahasanya syarat ini tidak terpenuhi, bahasanya ilhal ini terjadi ketika perempuan keluar dari rumah lil intikhabat untuk nyoblos pemilu. subhat dan waratu alaiha dan sanggahannya atau bantahannya, ada satu subhat. Ada yang mengatakan jika kita tidak memilih ya, orang yang baik, nanti akan datang asyuyui, ya, akan datang orang yang komunis, ya, wayathibu ala sultah. Kemudian dia akan meloncat, ya, melompat untuk mengambil kekuasaan. Maka jawabannya, sesungguhnya kita bukanlah orang yang mufawwadina, orang yang mendapatkan mandat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'." Ya. Engkau tidaklah memiliki otoritas urusan dalam mengatur ini dan itu sedikit pun. Dan sepatutnya kita mengambil tajarib pengalaman dari realita kita. Ya, yaitu فَمَاذَا عَمِلَتْ لَنَا الْمَجَالِسُ الْمَحَلِيَا وَلَجْنَا أَدَائِمَا. Ini apa yang dilakukan oleh al-majalis al-mahaliya, mungkin semacam DPRD mungkin. وَلَجْنَا أَدَائِمَا, mungkin ada satu lembaga tertentu di Yaman. Apa yang dilakukan oleh majelis-majelis ini untuk kita? Ya, ada pintu Susarah yang berdiri, demikian juga Hadroniyah berdiri. Sedangkan orang-orang yang memiliki fadilah, keistimewaan dan kesolehan, ya, mereka menggerak-gerakkan kepala mereka, hanya mungkin menggerak-gerakkan di sini adalah mengangguk-anggukkan kepala. Dalam keadaan perempuan tersebut yang berceramah, dan ini kejadian di tadi majelis mahaliyah. Maka apa yang dilakukan oleh lajnah atau lembaga tersebut untuk kita? Maka apa yang dilakukan oleh hadil intikhubat, pemilu-pemilu ini untuk kita? Fa'inna, maka sunya mereka telah melakukannya dan tidaklah mewujudkan pertolongan agama Allah sedikit pun. Ya, demikian kemudian ditutup dengan fi hadza kifayah, dalam uraian ini sudah dirasa cukup untuk pencari kebenaran dan orang yang meninggalkan fanatik. Ya, cukup untuk memuaskannya, meyakinkannya tentang keharaman pemilu. Wahuna kamu alafun, dan ada satu buku karya Syekh Muhammad Ibn Abdillah Al-Imam Hafizallahu Ta'ala yang isinya tentang pengharuman pemilu. Dan aku telah membaca satu buku berjudul Syariatul Intikhobat, disyariatkannya pemilu, karya Abdul Majid Az-Zindani. Fa'idha fiha, ternyata isinya adalah kalamun hura'un, perkataan yang hura'. Ini lewati dulu. Yahmilul adilata, memahami dalil dengan makna yang tidak dikandung oleh dalil. Walakinnahul hawa, kan tetapi inilah hawa nafsu. Di mana hawa nafsu itu membuat buta dan membuat tuli. Saya memohon kepada Allah untuk kami dan untuk dia hidayah. Ya, maka ini menarik ya, mengomentari orang yang dianggap menyimpang. Ini, maka yang dicontohkan oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah adalah mendoakan hidayah untuk semuanya, memintakan hidayah untuk kita dan untuk yang disanggah. As'alullah lana walau hidayah. Ini. Tidak sebagaimana sikap sebagian jamaah pengajian di tempat kita kepada orang yang dinilai menyimpang, nah, itu kemudian cuma hadahullahu gitu, hidayahnya semoga Allah memberikan padanya hidayah. Yang ini kemudian punya kesan yang tidak baik di mata publik. Dan kita lihat di sini Ummu Abdillah mengomentari orang yang dinilai menyimpang dari jalan yang benar. Jadi, maka dikomentari dengan aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuknya hidayah. Dan siapa yang pemantajaru'ah dan siapa yang tetap berani setelah dia mentela'ah perkara-perkara ini yang merupakan pelanggaran terhadap syariat yang menjadi kandungan pemilu, kemudian tetap mengatakan disyariatkannya pemilu, maka ini adalah kesombongan dan mengikuti hawa nafsu. Ya, namun dua pilihan ini juga dirasa kurang, kalau cuma memberikan dua pilihan, ini dirasa kurang tepat. Ya. Boleh jadi bukan karena sombong, bukan karena mengikuti hawa nafsu, namun karena belum mantap dengan alasan yang melarang, alasan ulama yang melarangnya. Maka ada kemungkinan demikian. Tidak hanya dua kemungkinan ini. Ada kemungkinan adamul iqna, meskipun tadi beliau katakan apa yang beliau sampaikan sudah cukup untuk yuqanni, membuat puas, merasa cukup. Namun boleh jadi ada orang-orang yang merasa alasan-alasan tersebut belum memuaskan dan menenteramkan hatinya. Hurab, kalamun hurab, itu kalamun hadayan. Hadayan itu igawan. Orang tidur ngomong itu hurab. Tadi ada bintu Suwah. Nampaknya ini nama person. Ini nama person. Kalau dicek di Google ada seorang politisi perempuan dari Yaman, namanya Ammatul Alim As-Suwah. Mungkin ini dia siyasiyah Yamaniyah, politikus Yaman, dan dia adalah wanita Yaman pertama yang menduduki jabatan ketua kantor pelaksana di PBB. Ini binti Suwah. Kemudian coba kita cek pintu Hatronia. Ya, kalau hadroniyah wallahu a'lam, ya, apa maknanya mungkin nama tokoh tertentu. Ya, demikian yang kita bahas, namun agar lebih imbang, ya, mungkin akan di pertemuan yang akan datang kita akan coba baca suplemen tentang seputar hukum pemilu. Ya, sehingga dalam rangka meluaskan wawasan, setelah kita baca pandangan-pandangan ahlul ilmi yang melarangnya secara mutlak yang diwakili oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah di bukunya ini. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, untuk yang di Zoom, ya.